Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 20 Juli 2023 dibacakan Ardiansyah. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudarlun, penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sukses mempertahankan predikat wajar tanpa modifikasi atau WTM selama 9 kali berturut-turut atau 31 kali berturut-turut sejak PT Askes Persero berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Capaian ini menandakan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan, kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia berdasarkan hasil audit dari kantor akuntan publik. Capaian tersebut juga yang mendasari keberhasilan BPJS Kesehatan dalam pembayaran terhadap klaim sebesar 113,47 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti dalam kegiatan Public Expose mengatakan, keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras dalam memenuhi kebutuhan peserta dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, juga didukung dari komitmen yang diberikan mitra kerja BPJS Kesehatan dalam pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang optimal. Saudarlun, dua rumah warga di Kecamatan Indramakmu, Aceh Timur rusak akibat tertimpa pohon pasca dilanda hujan deras disertai angin kencang Selasa kemarin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kedua rumah yang rusak ditimpa pohon yakni rumah Samini, 65 tahun, warga Dusun Alu Sagup, Desa Alu Hitam, dan rumah Dian Saputra, 31 tahun, warga Dusun Matau. Kapolsek Indramakmu Ibda Muhammad Al-Fatah SAB mengatakan pasca mendapat informasi terkait kejadian ini, ia dan Ramil Indramakmu berserta masing-masing anggotanya dan masyarakat bergerak cepat melakukan evakuasi. Kapolsek menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun rumah milik Samini rusak akibat tertimpa pohon sehingga untuk sementara ia mengungsi ke rumah saudara. Menurut Kapolsek, keterlibatan anggota Polri dalam evakuasi merupakan bagian dari implementasi tupoksi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Selain itu, juga sebagai kepedulian Polri bersama TNI terhadap masyarakat sekitar. Pada kesempatan tersebut, Kapolsek Indramakmu juga menyarankan warga agar menebang pohon yang tinggi di dekat rumah agar kejadian serupa tidak terulang. Darlun dalam rangka menjaring aspirasi dan informasi mengenai pelaksanaan berbagai program, khususnya program kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh, Komisi 9 DPR RI melakukan rapat kerja dengan berbagai instansi terkait yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan pada Senin 17 Juli 2023 di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh. Turut hadir dari BPJS Kesehatan yaitu anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Indra Drayani Hasman, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlir Rubi, dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera dan Aceh Mariama. Ketua Tim Kunker Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati mengatakan, kedatangan tim ke Aceh dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan peraturan perundang-undangan dalam lingkup Komisi 9, yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan serta program-program yang dibiayai APBN. Selain itu juga melakukan pemetaan masyarakat dan memonitor terhadap program instansi atau badan mitra kerja Komisi 9 di daerah. Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah Aceh yang hampir 100% masyarakat Aceh ditanggung BPJS Kesehatan yang berhasil mencapai universal health coverage bagi masyarakat Aceh. Saudarlun, satu unit kapal motor KM Saudara 8 groston ukuran 2,7 meter terbalik dihantam ombak besar saat kapal hendak masuk ke Kuala Gampung Kuala Raja, Kecamatan Kuala Biren, Rabu 19 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga mengatakan hal ini dikarenakan mulut kuala yang dangkal sehingga bot susah untuk keluar masuk apalagi jika ombak besar. Saat keluar atau pulang dari laut, kapal pukat dan bot nelayan harus melaju dari arah barat pintu masuk Kuala Raja yang dekat dengan tanggul pemecah ombak. Nelayan berharap agar PMK Biren dapat mengeruk dan menormalisasi mulut kuala sepanjang 500 meter. Aliran Kuala Raja yang telah dangkal agar nelayan dapat lancar beraktivitas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Indonesia Corruption Watch mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan soal upaya penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah drama. Adapun hal ini disampaikan Luhut menyinggung banyaknya keinginan masyarakat yang berharap Komisi Anti Rasuah itu sering menangkap koruptor melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Peneliti ICW Kurnia Ramadana berpandangan penindakan terhadap kasus korupsi tetap harus dilakukan beriringan dengan upaya-upaya pencegahan. ICW menyarankan kepada Luhut Binsar Panjaitan untuk lebih giat membaca literatur mengenai pemberantasan korupsi. Kurnia menjelaskan pemberantasan korupsi tidak bisa dipandang hanya mengedepankan pencegahan, namun harus berjalan beriringan dengan penindakan. Ia menambahkan, ICW pun tidak paham apa yang dimaksudkan Luhut mengenai drama dalam penindakan korupsi. Sebab upaya penindakan adalah proses hukum yang dijamin peraturan perundang-undangan. Apalagi muara penindakan adalah proses persidangan yang digelar secara terbuka di pengadilan. Sudarlun kapal selam Amerika Serikat bersenjata nuklir untuk kali pertama tiba di pelabuhan Korea Selatan dalam 42 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan pejabat Gedung Putih pada Selasa 18 Juli 2023 ketika dua negara bersekutu ini melawan ancaman militer Korea Utara yang meningkat. Hubungan antara kedua Korea berada di salah satu titik terendah. Diplomasi terhenti dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan peningkatan pengembangan senjata termasuk nuklir taktis. Sementara itu, Koordinator Gedung Putih untuk Indo-Pasifik Kurt Campbell kepada wartawan dikutip dari kantor berita AP mengatakan, kali terakhir Amerika Serikat mengerahkan salah satu kapal selam bersenjata nuklirnya ke Korea Selatan pada tahun 1981. Kepada wartawan, Korea Utara menolak kehadiran aset nuklir Amerika Serikat yang dikerahkan di sekitar semenanjung Korea. Overseasman Kim Jong-un, saudara perempuan Kim Jong-un pada Senin 17 Juli 2023 mengatakan bahwa tindakan seperti itu hanya akan membuat negaranya semakin jauh dari kemungkinan pembicaraan. Korea Utara dengan tegas siap melawan setiap tindakan yang melanggar kedaulatannya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Kamis 20 Juli 2023. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.